Jamur gune mbahwake pantang mundur terus nyambut gawe pantang mundur terus nyambut gawe kasode coba pikir numpak ojek jadi pikir garai lekrek rekapan tadi biduan wadahe antek ra iso dandan wadahe antek ra iso dandan. Lobot ning ngisor wit linjo paling abot tinggal anak bojo tuku donat ning Kalimantan tetep semangat kanggo masa depan tetep semangat kanggo masa depan. Hey hey apa iki selagi rasa nih neng pasar kemis tuku lele deni caknan manis sesame tapi sayang di satru pacari tapi sayang di satru pacari enak coko tengkir tuku bakso jadi pikir barai loyo sote gateng ra ono tunggal. Moga-moga ditanggap pong yo. Nah, ditanggap tambah tulung tulung tanggap. Tanggapen ngenteni tadi jope. Promotor. Ki wong ganteng-ganteng lho. Hahaha.